الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جامع صلاة الجمعة yang saya hormati. Sebuah keberuntungan bagi kita dari Allah Azza wa Jalla di saat seseorang ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu-pintu kebaikan dan kebajikan di dalam hidup. Karena kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sungguh kita tidak akan mampu membuka pintu ketaatan sekecil apapun. Karena musuh di dalam hidup kita yang selalu mengintai, menghadang dan membegal perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla sungguh sangat besar dan kuat. Kita menyadari semuanya, tidak ada satupun pintu kebaikan dan kebajikan yang kita mencoba untuk membukanya kecuali di dalamnya ada sebuah tantangan untuk bertarung, untuk kita berperang dan untuk kita berusaha. Dua, apakah kita gagal atau menjadi orang yang menang. Segenap saudaraku kaum muslimin, siapakah sesungguhnya musuh besar di dalam hidup? Di saat setiap orang ingin melaksanakan ketaatan, dia tampil menjadi musuh. Dan terkadang di saat ada dalam kejelekan dan kesalahan, dia tampil seolah-olah bagikan kawan yang sejati. Pertama adalah apa yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan hawa nafsu. Maka dia berupaya dan berusaha untuk menggagalkan jasad kini dari ketaatan dan menjauhkan dari kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah musuh dari luar kita yang disebut dengan iblis dan bala tentaranya. Dua kekuatan ini akan saling bahu-membahu. Dua kekuatan jahat dan buruk ini akan saling topang-menopang untuk menggagalkan seseorang membuka pintu ketaatan dan kebajikan. Oleh karena itu, tidak ada bagi seorang mukmin yang paling berharga di dalam hidup kecuali bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalam membangun ketaatan dan membentuk program hidup yang sangat jitu, yaitu berbahagia di dunia dan juga berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan panggilan Allah Azza wa Jalla agar kita mau berpikir dan merenung di dalam hidup atas kekuasaan, kemudian kemampuan dan atas kelemah lembutan serta kedermawanan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menyiapkan segala apa yang dibutuhkan dalam pengabdian. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan segala hajat di dalam wujudkan kebajikan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang disisakan. Selama itu adalah kebutuhan manusia dalam pengabdian diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, alam tara kaifa, alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri bi amrihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat dengan mata kepala ini, dan tidaklah engkau memandang dengan mata hati ini tentang keluasan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari nikmat yang diangkat di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menundukkan dunia ini, menundukkan bumi ini. Kata Allah Azza wa Jalla, sakhara lakum ma fil ardi. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menundukkan segala apa yang ada di muka bumi ini. Dari binatang ternak, ada yang kemudian bisa ditunggang, ada yang kemudian dipergunakan untuk mengantar barang kehidupan manusia, ada yang bisa dimakan. Segenap saudaraku kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla tundukkan buah manusia, bebatuan, kemudian pepohonan, dan segala apa yang ada di bumi ini. Allah tundukkan sekali lagi buat manusia, segenap saudaraku kaum muslimin. Maka sungguh amat sangat beruntung manusia ini bisa dia dibantu setelah dicurahkan nikmat untuk taat dan mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, siang ini menjadi saksi ma'asyiral muslimin bahwa kita telah menikmati apa yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan pembagian ini, kita coba untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meminta bantuannya, meminta pertolongannya, meminta belas kasihnya, sampai kemudian meminta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla untuk selalu keluar menjadi pemenang di saat kita bertarung dengan hawa nafsu dan bertarung dengan iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wal fulka allati tajri bi amri. Allah Azza wa Jalla yang menundukkan bahtera yang berjalan di air, di lautan, untuk manusia juga, semuanya itu berjalan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang berbuat besi bisa mengapung, kemudian berjalan, barakallahu fikum, semuanya itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla padanya. Namun adakah manusia itu mau berpikir dengan bahtera ini mereka bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka keluar bisa berniaga dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka bisa mengangkut barang-barang usaha dan perniagaan mereka? Ini semuanya ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla buat manusia, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengatakan kelangsungan ayatnya, wa yumsikus sama'an taqa'a 'alal ardi bi'idznihi. Dia Allah Azza wa Jalla yang menahan langit untuk tidak jatuh ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menahan langit untuk kemudian tidak jatuh ke bumi. Kalau sekiranya langit itu jatuh ke bumi, adakah kehidupan di muka bumi ini? Jawabannya tidak. Allah Azza wa Jalla menebarkan, menyebarkan, menganugerahkan dan menuangkan nikmat dalam bentuk yang sangat besar. Allah bangun langit dengan tampak tiang, dengan luas yang begitu luas. Tapi Allah lah sesungguhnya yang menahan untuk kemudian tidak jatuh. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha bin nasi laraufur rahim. Sungguh Allah Azza wa Jalla terhadap manusia ini maha pengasih dan maha penyayang. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pernahkah kita berpikir keindahan dunia dan kemudian direndahkan serta ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla suatu ketika akan goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat? belum pernah kita berpikir ke arah demikian. Namun harus kita ketahui bahwa dunia dan segala apa yang ada di dalamnya adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah yang mengatur, Dia Allah Azza wa Jalla yang memelihara, dan Dia Allah Azza wa Jalla yang menjalankan kehidupan dan yang menyiapkan peristiwa-peristiwa dahsyat dan mengerikan. Mari kita dengar sebuah peristiwa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan, yang telah memberikan segala kebutuhan, yang telah mengatur kehidupan, dan yang telah menguasai dan mendidik manusia ini. Takutlah kalian kepadanya. Dengan apa, ma'asyiral muslimin? Dengan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, pengundang murka Allah Azza wa Jalla. Sadar atau tidak sadar hamba ini, melalui dosa kesyirikan, dia telah menantang Allah Azza wa Jalla. Dia telah meminta murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah, dia harus melepaskan diri dari dosa kesyirikan sekecil apapun. Yang kedua, bahwa seorang mukmin dan seorang muslim harus takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan dosa beragam-agam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita dalam pendidikan Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Allah mengatakan, wahai manusia, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan dunia ini, kegoncangan yang sangat mengerikan dan menakutkan, tidak ada yang mengerti kadarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menyaksikan hanya 7 skala Richter telah merontokkan dan menghancurkan bangunan-bangunan besar. Bagaimana jikalau kegoncangan itu merupakan penutup dari kehidupan dunia ini? Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Tidak ada yang akan bisa mengukur betapa ngerinya, betapa hebatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla bercerita, di saat kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengakhirkan kehidupan dunia ini digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan bebatuan yang penuh isinya, tidak ada kecuali bagaikan debu yang berterbangan. Bintang-bintang, matahari, bulan, kemudian bintang semuanya berjatuhan ke muka bumi ini. Kemudian idza syaqqatis sama', lalu kemudian langit dipecah oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah sesuatu yang sangat mengerikan di dalam hidup? Maka ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Segala apapun yang terjadi di alam ini, dari gempa bumi, kemudian tanah longsor atau tsunami, semuanya ada dalam pengaturan yang maha kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar kita dalam setiap peristiwa bisa mengambil pelajaran yang berharga. Allah Azza wa Jalla yang berbuat, Allah Azza wa Jalla yang menegur hambanya, Allah Azza wa Jalla yang memanggil setiap hambanya agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah gambaran kedahsyatan kegoncangan dunia ini. Allah mengatakan, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab Allah syadid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, pada hari itu engkau menyaksikan seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya meninggalkan anaknya, seorang yang baru hamil kemudian terjadi keguguran, Anda menyaksikan manusia seolah-olah mereka adalah mabuk, tetapi mereka bukan mabuk, disebabkan karena dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai masyarakat muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita dari murka dan azabnya yang bersifat menyeluruh. Mari kita tampil untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran di muka bumi ini sebagai upaya berkontribusi terhadap kaum muslimin agar jangan sampai ditimpakan azab secara menyeluruh. Tampillah wahai para da'i ila Allah, wahai al-aba, para bapak, untuk kemudian mengingkari segala macam bentuk kejahatan dan kerusakan. Sudah kita sebutkan di depan bahwa kejahatan yang paling besar di muka bumi ini, kerusakan yang paling hebat, kemudian kejahatan, kerusakan yang paling hebat, dan kejahatan, kejelekan adalah menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah tandingannya itu adalah dari bangsa jin-jin? Ataukah tandingannya itu dari para malaikat? Atau tandingan Allah Azza wa Jalla dari para nabi? Atau para wali? Para kiai? Atau mungkin bebatuan? Atau kuburan-kuburan? Maka kembali kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Benar, narkoba itu adalah berbahaya, mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Biduanita mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Namun lebih dari itu adalah dosa kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menampilkan kita menjadi orang yang terbaik buat diri kita dan mampu menjadi orang yang bangkit melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mulai dari diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada khutbah kedua kali ini saya mengajak diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Mari kita belajar tentang kehidupan, bahwa dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah kita orang yang terbaik, bisa kembali kepada Zat yang Maha Baik. Maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang terbaik buat diri kecuali mengikat diri dengan bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla melalui utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita untuk menjadi orang yang mampu mendekatkan diri kepadanya melalui jalur syariat dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma fil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار عباد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.